Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, syukur alhamdulillah kembali kita bertemu pada hari ini di acara kita, acara penyujuk kalbu, untuk sama-sama kita mengkaji firman Allah subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita akan membahas secara lebih mendalam ayat 30 dari surat Maryam yang berisi tentang gambaran selanjutnya, kisah yang semakin memuncak dari perjalanan kehidupan seorang Maryam dan juga diri Nabi Isa alaihissalam yang baru terlahir pada saat itu. Apa yang akan terjadi selanjutnya digambarkan oleh Allah di dalam ayat 30 dari surat Maryam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala inni 'abdullah ataniyal kitaba waja'alani nabiyya. Berkata Isa, sesungguhnya saya ini hamba Allah. Dia memberiku Alkitab atau Injil dan dia menjadikan saya seorang nabi. Subhanallah, ternyata seorang anak kecil yang masih dalam buayan, baru terlahir dan umurnya baru beberapa hari atau masih hitungan bulan, ternyata dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala mampu memberikan penjelasan, memberikan klarifikasi terhadap kesucian ibunya yang tidak sebagaimana yang dituduhkan oleh kaumnya. Ketika Siti Maryam kemudian fa'asyarat ilahi, menunjuk kepada Isa, dan ini dipertanyakan oleh kaumnya, kaifan nukallimu mangkana fil mahdi sabiya, bagaimana bisa anak kecil ini berbicara? Dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala kemudian Nabi Isa berbicara dan mengatakan, qala inni abdullah. Ya, ini menarik kalau kita perhatikan ucapan yang pertama yang keluar dari mulut seorang anak yang masih kecil adalah pengakuan dirinya sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, pelajaran yang terbesar yang bisa kita petik, yang mampu mengokohkan keimanan kita, siapapun kita yang hidup di atas dunia ini, ya, secara khusus manusia, maka sebenarnya dia adalah hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah pengakuan terbesar yang harus disampaikan oleh seorang hamba kepada Tuhannya. Inni abdullah, ya Allah, aku adalah hambamu yang lemah, yang tidak punya apapun, yang harus tunduk dan patuh terhadap aturanmu, hambamu yang harus melaksanakan segala keinginanmu untuk mendapatkan keredaanmu, bukan menjadi hambamu yang malah ingkar terhadap dirimu dan melakukan hal-hal yang terlarang. Perkataan Nabi Isa yang mengatakan inni abdullah, ya, dari pandangan agama Islam menunjukkan bahwa Nabi Isa itu bukanlah Tuhan yang patut disembah. Nabi Isa itu hanyalah seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak layak untuk dituhankan, tidak layak untuk disembah, tidak layak untuk dilebih-lebihkan kemuliaannya lebih daripada dirinya hanya sekedar seorang nabi dan rasul yang merupakan utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, di dalam ayat ini juga kita diberikan gambaran tentang apa yang akan terjadi selanjutnya dalam kehidupan Nabi Isa, bahwa ataniyal kitab, Allah akan memberikan kepadaku kitab, kata Nabi Isa. Ya, sejak dari kecil Nabi Isa, ya, melalui kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala sudah memberikan gambaran tentang kehidupan yang akan dia jalani selanjutnya, bahwa kelak dia akan memperoleh kitab. Dan itu ucapan yang keluar dari mulut anak yang baru berumur harian atau masih beberapa bulan. Tidak itu saja, waja'alani nabiyya, aku hanya seorang nabi. Aku memang bukan manusia biasa. Aku adalah hamba Allah, tapi diriku juga kelak akan diangkat sebagai nabi Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah dalam pandangan agama Islam tentang status dan profil diri seorang Nabi Isa alaihi salam yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemampuan untuk menjelaskan tentang siapa dirinya sebenarnya, bahwa dia adalah hamba Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa dia kelak akan diberikan kitab Injil, dan dia hanyalah seorang nabi yang tidak layak diperlakukan lebih dari itu dengan menganggapnya sebagai dewa yang pantas diagungkan atau Tuhan yang pantas untuk disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Bersama kita studio sudah ada Ustaz kita, Ustaz Jenal Arifin. Kami persilakan, Ustaz. Terima kasih Ustaz Perdana, menarik kajian kita hari ini karena ayat 29 dikatakan fa asyarat ilaihi, Maryam menunjuk kepada Nabi Isa. Dia tidak tahu apa yang ingin dia katakan, yang penting tidak boleh berkata, maka dia pun menggerakkan badannya. Dia mungkin ingin mengatakan, lihat anakku ini cantik, anakku ini gagah, lihat senyumnya, masa kalian masih saya baru datang, seharusnya disambut, bukan harus dicibir dan dicaci maki. Namun suatu hal yang di luar dugaan, bayi itu berkata. Tetapi perkataan bayi itu bukan untuk mengklarifikasi bahwa ibunya tidak berzina, bukan untuk mengklarifikasi bahwa dirinya hasil dari perzinahan. Dia berkata, inni abdullah, saya hamba Allah, atani alkitab wa ja'alani nabiya, memberiku alkitab dan menjadikan saya seorang nabi. Apa maknanya? Kenapa kok ngelantur, kalau orang kok ngelantur ke sana perkataan bayi ini? Tapi inilah klarifikasi yang terbaik. Tidak harus membantah, tetapi memberi kerja-kerja terbaik. Sehingga orang yang cerdas akan sampai pada kesimpulan, anak ini bisa berbicara tidak lebih karena kuasa Allah. Maka kejadian ini juga tidak lebih dari kuasa Allah. Apa yang terjadi pada anak ini di masa depan, dia mendapatkan Alkitab dan dia menjadi Nabi Allah, itu juga tidak lebih dari kuasa Allah. Maka ini adalah klarifikasi 100% sempurna. Kenapa? Karena orang yang cerdas tidak akan memperpanjang debat lagi. Karena kalau misalnya ditanya kepada seseorang, apakah kamu mencuri? Maka jawabannya, saya tidak mencuri. Ah, bohong, kamu pasti mencuri. Saya tidak mencuri, pasti akan berputar di situ-situ saja. Tapi ketika dikatakan, saya adalah donatur tetap di masjid ini, saya telah memberikan anak yatim piatu 100 orang setiap minggu makan, maka orang berpikir, ah, orang sebaik ini dikatakan pencuri, ah, gak mungkin. Nah, maka klarifikasi 100% benar ketika Isa berkata, inni abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyya, maka orang sebaik ini, bayi sebaik ini tidak mungkin dilahirkan dari wanita pelacur. Ibunya terhormat, anaknya mulia. Ya. Ya, terima kasih Ustaz Jainal. Para pendengar rahimakumullah, cukup singkat dan padat tadi yang disampaikan oleh Ustaz Jainal, namun memberikan gambaran kepada kita semua tentang bagaimana kecerdasan itu akan mampu menyelesaikan banyak hal dengan bahasa yang singkat, dengan waktu yang begitu sangat singkat dan padat, akan tetapi dapat memberikan penjelasan terhadap semuanya. Kalau kita perhatikan gambaran daripada kisah Nabi Isa alaihi salam, ya, dari Maryam kita akan berpindah kepada Isa, dan nanti akan menjadi rentetan kisah yang selanjutnya tentang bagaimana nubuat, ya, akan penjelasan-penjelasan yang akan ada pada masa datang itu dijelaskan oleh Nabi Isa alaihi salam dalam beberapa ayat selanjutnya, termasuk ayat yang menjadi pembahasan kita pada hari ini. Qala inni abdullah, sesungguhnya aku adalah hamba Allah subhanahu wa ta'ala, ya, ataniyal kitaba, yang diberikan kepadaku kitab, wa ja'alani nabiyya, dan menjadikan aku sebagai seorang nabi, merupakan jawaban yang begitu sangat singkat dan padat, akan tetapi hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang cerdas, yang akhirnya sampai kepada kesimpulan bahwa tidak mungkin orang-orang yang seperti ini, ya, orang-orang yang bersih seperti ini melakukan tindakan-tindakan yang tidak layak untuk dituduhkan kepada mereka. Jadi sebenarnya memang ayat ini menjadi pengajaran kepada kita untuk tidak berpanjang-panjang di dalam berdebat, untuk tidak untuk tidak terlalu jauh terperosok ke dalam jurang perjidalan, perdebatan, debat kusir yang tidak ada habis-habisnya. Karena sebenarnya ketika kita berinteraksi dengan orang lain, berbicara dengan orang lain, atau menghadapi permasalahan dengan orang lain, maka cukup dengan bahasa yang singkat dan padat yang akan mampu menjelaskan diri kita tanpa harus berlama-lama di dalam pertengkaran atau memberikan jawaban-jawaban yang tidak pasti kepada orang banyak. Nah, kalau kita perhatikan saat sekarang ini, kondisi negara kita juga banyak yang seperti itu. Banyak di antara pemimpin yang ucapannya itu membuat orang lain menafsirkan yang macam-macam, ya. Banyak orang-orang yang mengklarifikasi. Akan tetapi ternyata dari pernyataan pers yang dibuatnya, pertemuan pers yang dibuatnya, ternyata tidak menyelesaikan tuduhan-tuduhan yang diarahkan kepada dirinya, akan tetapi menimbulkan penafsiran yang baru yang membuat orang semakin curiga dan menuduhnya dengan hal-hal yang jauh lebih parah daripada itu. Oleh karena itu, kita diajarkan bagaimana di dalam kehidupan ini, ketika seorang muslim lurus dan strike jalannya di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mempermudah kehidupannya, maka dia akan mampu menyingkat kehidupannya dengan melakukan tindakan-tindakan berguna dan tidak perlu mengklarifikasi pada saat dia memang berbuat benar di dalam kehidupannya, karena pencitraan dirinya terhadap dengan melakukan apa yang ditunjukkannya kepada orang lain sudah cukup menjadi jawaban terbaik bahwa dirinya adalah orang-orang yang tetap berada dalam kebenaran. Ini saja yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semua. Mari kita jalani hidup ini dengan menampilkan diri kita yang terbaik. Mari kita jalani kehidupan ini dengan melakukan tindakan-tindakan yang terbaik, karena itu akan memberikan manfaat yang jauh lebih besar daripada kepada orang lain, daripada hanya sekedar berbicara untuk berbuat baik, akan tetapi tingkah dan sikapnya tidak menunjukkan bahwa dia melakukan apa yang dia katakan itu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.